sini sama siapa? Sendiri. Nah, ini ulang-ulang mulu, Kong, ya? Iya, nanya ini ulang-ulang mulu. Kong, bawa kerupuk buat apaan? Ini? Iya. Buat renang. Tanya. Oh, kerupuk buat makan. Iya, nanya, Kong. Nanya. Nah, udah, Kakak sekarang kesini mau nyari siapa? Terakhir ini nanya, nyari siapa? Nyari siapa kesini? Kok terakhir? Emang gue mau kemana? Nggak, alay, Kong, ya. Ya, ya, nggak terakhir lah. Lu ngodain gue biar gue lenyap dari dunia ini. Nggak. Kakek jangan berpikiran kayak begitu dong. Nah, gue mah tahu otak lu. Tahu namanya Suujon. Suujon, Suujon. Saya tahu lu, Ustadz bukan lu. Tuhan. Iya, serba salah. Orang tua datang ke sini tuh sopan, kasih minum kayak apa kayak marah-marah. Ini Kong tuh sama. Masa minum begitu, minum permen air dong. Kakek mau minum apa? Apa aja gue mah. Air putih mau ya? Enak aja air putih. Teh mau teh? Teh. Enggak. Kopi? Kopi. Enggak. Enggak. Sirup. Sirup. Enggak mau. Susu. Susu. Nah, susu. Enggak. Enggak. Enggak. Ya udah. Air putih aja. Tapi enggak air putih. Air putihnya dingin apa enggak? Pakai kopi. Berarti kopi. Kopi. Berarti kopi. Air putih. Berarti kopi. Air putih, terus kasih kopi. Iya. Yeah. Berarti kopi. Kopi, kopi. Air putih. Kenapa jadi kopi sih lu? Kakek minta kopi. Gimana sih? Kasih, Jen. Engkong nyari siapa kemari? Campurnya semua tuh kopi, air putih, apa teh, campurnya semua. Engkong nyari cucu kemari, Pak Haji, ya, Teh. Siapa nama cucunya siapa? Cahyati. Menceng dia tajun. Itu penyanyi dangdut cucu Cahyati. Terserah gua cucu cucu. Eh, ini orangnya iseng usil ya orang. Air putih, air putih apa kopi? Nah, ini bagus. Enggak paham sih lo. Enggak paham, Kong. Orang tua datang lu suruh minum apa? Kayak kan enak. Minumnya tuh di sini. Mungkin di situ. Ujungnya salah, Kong. Lu ngasihnya bagaimana sih? Abis nih. Kan kalau diminum yang di sininya nih. Oh. Jangan sini. Jangan. Mata gua kan rabun. Tolong. Kakek saya lebih tua dari situ matanya minum kayak begitu-begitu amat. Bohong lu. Lagi dong. Ambil pensen. Yalah. Air putih. Enggak, Kong. Enggak basah. Lu kencing semalam. Gitu lah kencing. Air putih yang kok. Bukan sarung situ. Mau pisang enggak? Enggak. Kerupuk. Cih, kerupuk. Masa pizza kerupuk? Enggak lihat pizza. Pizza dari mana, Kong? Eh, lu. Lihat. Kerupuk pizza. Yang benar. Buka kacamata lu. Pizza kan? Pizza. Kerupuk. Warisan zaman Jepang waktu Belanda datang lu. Jepang Belanda datang. Kerupuk pizza kerupuk. Eh, dicolong tas gua lu. Udah. Awas lu jatuhin lagu. Tuh. Lu mau jatuh sendiri lu. Itu sendiri. Lu gini gua bisa. Udah kok. Bantuin nih. Cucu Kong. Cucu gua. Sumpah sama geledek lu sendiri. Lu cucu gua ini. Ngapain dia ngelain sendiri? Gua mah ogah. Cucu. Ini cucu saya nih. Alah udah kakek ini modus. Dulu kakek kemari juga gitu. Orang siapa kakuin cucu. Sumpah gua mah. Sumpah bener cucu gua. Hei cucu sini. Sini. Mana foto keluarganya mana? Mana cucunya mana? Foto keluarga dulu. Enggak usah ngarang. Kerupuk itu kerupuk, bukan foto, kerupuk. Ih, kerupuk. Enggak tahu nih. Biasaan. Enggak gua apa. Nih, di dalamnya tuh paling bawah. Iya. Ya kan? Tuh, bener. Foto dia kan? Iya bener. Ya kan? Nih, Pak Andre, bener. Ya Vincent tuh. Oh iya tuh. Tuh. Lu mau aja lo di benar. Iya. Ya Deng, pertandingan iya kan? Iya. Iya. Lu aja. Iya kan. Dia mau bilang ini bukan. Lihat dulu Pak Haji. Hah? Ya udah, kalau nggak percaya, nggak percaya. Kita empat percaya, lu sendiri. Ngapain? Lihat apa? Foto. Kerupuk.